Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas permasalahan zakat pada hasil bumi dan besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan darinya. Jika hasil bumi itu baik berupa biji-bijian atau buah-buahan yang dijadikan sebagai bahan pangan, dan bisa disimpan dan ditakar, maka terkena padanya kewajiban az-zakah. Syaratnya adalah, yang pertama harus mencapai nisab. Jika hasil panen itu mencapai nisab, kurang lebih nisabnya 720 kg. Jika setelah mencapai nisab, dan syarat yang kedua, nisab itu berada dalam kepemilikannya pada saat waktu wajibnya zakat, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Besaran zakat yang harus dikeluarkan dilihat jika perairannya dengan biaya sendiri maka 5%. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Tetapi jika perairannya tanpa biaya, yang dia diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa harus dia mengeluarkan alat dan biaya, maka zakat yang harus dikeluarkan darinya adalah 10%. Dan juga telah kita bahas permasalahan yang berikutnya, yaitu jika diairi dengan dua cara, 50% diairi dengan biaya sendiri dan 50% diairi dengan air hujan, maka di sini zakatnya adalah 7,5%. Dan jika diairi dengan dua cara dan salah satu diairi dengan dua cara, yakni dengan biaya dan tanpa biaya, perairannya itu dengan biaya dan tanpa biaya, tapi salah satu cara itu lebih dominan, salah satu perairannya lebih dominan, lebih banyak, misalnya dia lebih banyak perairannya dengan biaya sendiri, atau dia lebih banyak mengairinya dengan air hujan tanpa biaya, maka dilihat yang lebih banyak. Jika lebih banyak adalah tanpa biaya, maka zakatnya teranggap 10%. Dan jika yang lebih banyak lebih dominan perairannya dengan biaya, maka zakatnya adalah 0,5% atau 5%. Namun jika seorang tidak tahu mana yang lebih dominan, diairi dengan dua cara, tetapi dia tidak tahu mana yang lebih dominan, apakah dengan biaya atau tanpa biaya, maka di sini kembali ke asal, yaitu dia harus mengeluarkan besaran zakatnya 10%. Inilah 5 keadaan besaran zakat pada hasil bumi. Kemudian juga telah kita bahas permasalahan biaya panen dan pembersihan, pengeringan, biaya operasional yang dikeluarkan di saat panen. Itu murni semua ditanggung oleh pemilik dari uang dia sendiri, tanpa mengambil bagian dari zakatnya. Kemudian permasalahan berikutnya adalah bahwa jenis-jenis biji-bijian dan jenis-jenis buah-buahan itu tidak bisa untuk digabung, dicampur dalam rangka menyempurnakan nisab. Misalnya seseorang, dia punya kebun kurma, dan dia punya kebun, punya sawah, punya gandum, atau dia punya kebun kurma dan punya kebun anggur untuk dibuat kismis. Maka tidak bisa digabung. Kebun kurma digabung, dikumpulkan dengan kebun anggurnya, hasil panennya dikumpulkan untuk menyempurnakan nisab. Tidak. Jenis yang berbeda itu tidak bisa digabungkan dalam rangka untuk menyempurnakan nisab. Sehingga jika seorang punya kebun yang berbeda-beda, maka dilihat yang mencapai nisab, jenisnya sudah mencapai nisab, berarti itulah yang dikeluarkan darinya zakatnya. Tetapi bila jenis itu belum sampai nisabnya, maka tidak terkena padanya az-zakah. Ini pada jenisnya, tetapi di sana ada yang namanya anwa. Anwa itu macam atau spesiesnya. Spesies, yakni anwa, macam. Seperti tamar misalnya, tamar itu ada banyak macamnya. Jenisnya tamar, ada tamar khulas, ada tamar nama-nama, jenis-jenis tamar barqi, tamar ajwa, dari berbagai macam, macam-macam jenis tamar. Tapi satu jenis, kurma. Maka ini semua digabung. Jika itu adalah satu jenis, walaupun berbeda spesiesnya, maka macam-macam berbeda, tetap semua digabung dalam rangka menyempurnakan nisab. Karena tidak berbeda jenisnya. Sama seperti beras. Beras banyak macamnya. Ada beras bagus, ada beras yang biasa, dan seterusnya. Macam-macam beras. Maka semua itu digabung dalam rangka untuk menyempurnakan nisab. Karena jenisnya sama. Karena jenisnya sama. Tetapi jika jenisnya sudah berbeda, maka di sini tidak bisa digabung dalam rangka menyempurnakan nisab. Adapun macam-macamnya, maka digabung. Dan tidak perlu membedakan antara macam-macam dan spesiesnya. Gandum kasar dari gandum halus, atau syair, al-qumh, juwaut, itu macam yang berbeda atau jenis yang berbeda. Biji-bijian yang berbeda, jenisnya berbeda, maka tidak digabung untuk menyempurnakan nisab. Tetapi dilihat demikian juga halnya jika seorang memiliki sawah atau memiliki kebun yang berbeda-beda tempatnya. Dia punya kebun di sini dan punya kebun di sana. Punya sawah di sini dan sawah di sana. Dilihat jika jenisnya itu sama, yang di sini dan yang di sana, maka digabung hasil panennya dan dikeluarkan zakatnya. Namun jika berbeda dan belum sampai di sawah, maka tidak terdapat padanya az-zakah. Kemudian permasalahan yang lainnya, apakah boleh mengeluarkan zakat hasil bumi dengan nilainya, bukan dengan barang itu, bukan dengan barang itu sendiri, tapi dengan nilainya. Misalnya dia ingin menjual hasil panennya, dia jual belikan sampai nisab. Ada zakatnya, tapi dia sudah jual. Maka dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa boleh. Jika seorang ingin mengganti, menukar hasil panennya itu dengan nilai seharga besaran zakatnya, maka boleh dilihat nilai besaran zakatnya. Misalnya itu diairi dengan biaya sendiri berarti 5%. Berapa 5% untuk jenis barang ini? Dilihat, dikumpulkan semua, kemudian dibagi 5%-nya itu dikeluarkan dan dinilaikan. Nilainya itu baru di harga nilai itu dikeluarkan sebagai zakatnya. Ini boleh. Dan jika diairi tanpa biaya, maka 10% dengan nilainya. Ini juga boleh. Kemudian di antara permasalahan yang berikutnya, yang lainnya adalah seorang yang menyimpan hasil panen yang dia miliki. Dia menyimpan buah-buahan dan biji-bijian hasil panennya. Dan dia sudah mengeluarkan zakatnya, kemudian dia simpan bertahun-tahun, lebih dari 1 tahun, 2 tahun. Apakah terkena kewajiban zakat pada tahun berikutnya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Pada zakat hasil bumi, di sini tidak ada yang namanya apa, haul. Jadi selama hasil panen itu, hasil buminya itu sudah mencapai nisab dan sudah dia keluarkan zakatnya, kemudian dia mau simpan berapa tahun, selamanya tidak akan terkena kewajiban zakat berikutnya. Karena yang namanya haul itu ada pada zakat-zakat yang lainnya, zakat adz-dzahab wal fiddah dan seterusnya. Adapun pada zakat hasil bumi, maka selama dia sudah mengeluarkan zakatnya dan dia simpan sampai pada tahun berikutnya, tidak masalah. Dan tidak perlu dia mengeluarkan, tidak perlu lagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kecuali misalnya dia jadikan itu sebagai barang dagangan, maka dianggap dari nilainya, nilainya yang dihitung. Masalah yang berikutnya adalah ma yaktasibuhu al-luqat aw al-hasad bihisadih, yaitu yang diambil oleh al-luqat. Apa itu al-luqat? Orang yang memungut, pemungut buah-buah yang jatuh, dia punguti biji-bijian yang jatuh, dia ambil. Atau orang yang memanen dari biji-bijian dan buah-buahan dan mencapai nisab. Al-luqat adalah orang yang memungut, dia bagian pembersih, misalnya dia bagian penjaga dan dia disuruh untuk yang ambil, yang jatuh diambil buah-buahan yang jatuh atau biji-bijian yang berserakan diambil dan mencapai nisab. Apakah orang ini terkena kewajiban zakat juga, atau juga orang yang manen, pemanen, yakni tukang, jadi suruh manen, nanti dia dapat sekian persen, atau dia dapat hasilnya dari buah atau dari biji-bijian tersebut, dari hasil bumi tersebut dia dapat upah dari hasil bumi itu yang dia panen. Apakah mereka juga mendapat zakat jika telah mencapai nisabnya? Jadi pemungut dia mendapat pungutan banyak buah yang jatuh dari pohon kurma, jatuh banyak buah-buahan dia dapat dan dia kumpulkan. Atau dia ketika panen banyak buah-buah yang berjatuhan dari keranjang dan dia kumpulkan untuk dia. Sampai nisab, ternyata sangat banyak dan sampai nisab. Apakah dia terkena kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena si pemungut ini, dia tidak mendapat waktu wajibnya zakat. Orang ini tidak mendapat waktu wajibnya zakat, sehingga dia tidak terkena kewajiban zakat. Jadi harus dipersyaratkan, zakat itu harus dikeluarkan pada hasil bumi dengan dua syarat tadi, sampai nisab, dan yang kedua nisab yang ada itu dia miliki pada waktu wajibnya zakat, pada waktu wajibnya zakat pada biji-bijian, yaitu jika telah mengeras dan jika telah mengelupas, sudah mulai matang, sudah ada tanda matangnya, buah-buahan sudah menguning atau merah, menunjukkan sudah mulai matang. Ini waktu wajibnya zakat. Jika seorang mendapati waktu tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi jika dia tidak mendapati waktu wajibnya zakat, maka dia tidak mendapat kewajiban zakat. Seperti misalnya seorang yang membeli kebun dan sudah tiba waktu wajibnya zakat, maka di sini zakatnya yang harus mengeluarkan zakatnya adalah si penjual, karena penjual yang mendapati waktu wajibnya az-zakat. Dan sebaliknya, misalnya buah-buahannya belum sempurna, belum datang waktu wajibnya zakat, kemudian si pembeli membeli kebun tersebut, maka pembelilah yang, dan dia mendapati wajibnya zakat, maka si pembeli yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian permasalahan yang berikutnya, seorang menyewakan tanah, yang menyewakan tanah dan dijadikan tanah itu sebagai kebun, sawah, apakah pemilik tanah itu juga terkena kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Pemilik tanah yang terkena kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Tapi yang menyewa, karena yang memiliki kebun adalah si penyewa. Tetapi misalnya tanah itu berpajak, ada pajaknya, terkena upeti atau pajak al-kharaj, bahasa Arabnya ard al-kharaj, bumi atau tanah yang ada pajaknya, maka pajak di sini yang membayar adalah pemiliknya. Adapun zakat buah-buahan atau zakat hasil dari panennya itu, yang membayarnya adalah penyewa, pemilik kebun. Tetapi pajaknya yang membayar adalah si pemilik bumi. Karena pajak itu untuk bumi, bukan untuk kebunnya. Maka di sini kewajibannya bagi yang memiliki bumi itu harus mengeluarkan pajaknya. Tapi itulah beberapa permasalahan, termasuk banyak beberapa permasalahan yang lainnya. Namun mungkin ini yang bisa kita ambil beberapa permasalahan terkait hasil zakat pada hasil bumi. Kemudian kita masuk permasalahan yang keempat, al-mas'alah rabi'ah. Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Qala al-mas'alah rabi'ah fi zakatil asal. Zakat madu. Apakah madu terdapat padanya zakat? Qala haka Ibnu Abdul Barr 'anil jumhuri annahu la zakata fi. Disebutkan, dihikayatkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah dari pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa madu itu tidak terdapat padanya zakat. Wahuwa al-adhar, dan ialah, inilah pendapat yang lebih zahir, yang lebih tampak, yang lebih kuat. Li'annahu laysa fil kitabi wala fis sunnati dalilun sahihun. Karena laysa fil kitabi wa sunnah dalilun sahihun sharihun ala wujubiha. Karena tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah satu dalil yang sahih, satu dalil yang sahih dan jelas atas wajibnya zakat pada madu. Nah, di sana terdapat beberapa dalil, lakinnahu hadithun da'if. Terdapat beberapa dalil, tapi hadis-hadis tersebut hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Sehingga kata beliau, tidak ada dalil yang sahih yang jelas tentang kewajiban zakat madu. Wal aslu bara'atu dhimmah. Maka kembali ke asalnya, asalnya adalah bara'atu dhimmah, bebas dari kewajiban. Seseorang itu asalnya bebas dari kewajiban. Hatta yaquma dalilun 'alal wujub. Sampai tegak dalil atas wajibnya hal tersebut. Sampai tegak dalil bahwa zakat madu itu betul-betul disyariatkan. Jika ada dalilnya, maka baru kita katakan itu sebagai perkara yang harus wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi karena di sana tidak ada dalil yang benar dan yang sahih, maka asalnya tidak ada zakat padanya. Para Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-hadithu fi anna fil asali al-ashr dha'ifun. Kata beliau, hadis yang mengatakan bahwa zakat madu itu 10% adalah hadis yang lemah. Wa fi alla yu'khadh minhu dha'ifun. Dan juga di sana ada sebuah hadis yang lain bahwa tidak ada zakat dan tidak diambil zakat pada madu. Tetapi ini juga hadis yang dhaif. Ini kata Imam Syafi'i bahwa di sana enam ada hadis yang menyebutkan bahwa zakat asal itu 1/10. Tapi hadis itu adalah dhaif. Dan juga hadis yang mengatakan tidak ada zakat pada asal, itu juga hadis yang dhaif. Sehingga tidak ada hadis yang menetapkan dan tidak ada hadis yang melarang, yang menafikan zakat padanya. Kemudian beliau melanjutkan, illa an Umar bin Abdul Aziz, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, apa yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa beliau mengambil zakat dari madu. Wakhtiyari, kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, namun pilihanku, annahu la yu'khadh minhu, bahwa tidak diambil zakat pada madu. Lianna sunana wal athara thabitatun fima yu'khadhu minhu. Karena sunnah dan athar-athar, sunnah-sunnah dan athar-athar telah menetapkan apa saja yang diambil darinya zakatnya. Apa saja barang-barang yang diambil zakatnya. Jadi zakat itu sesuai apa yang telah datang dari Al-Quran atau apa yang telah datang dari sunnah, dari dalil. Maka dalil-dalil dan athar itu hanya menyebutkan dan menetapkan barang-barang yang sudah terdapat padanya az-zakat, sebagaimana yang telah kita bahas di antaranya. Walaysat fihi thabitatun, maka pada madu ini tidak ada dalilnya yang sahih, yang thabit. Faka'annahu afun, seakan-akan, maka berarti seakan-akan madu ini dimaafkan. Seakan-akan madu dimaafkan. Inilah ucapan Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan inilah pendapat yang kuat, pendapat mayoritas jumhur para ulama, bahwa madu itu tidak terdapat padanya az-zakat. Dan juga dikatakan madu bukanlah barang yang dijadikan sebagai bahan pangan. Makanan pokok. Sehingga pendapat yang sahih bahwa madu bukanlah tidak terdapat padanya az-zakah. Wa qala Ibnu al-Mundhir rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu al-Mundhir rahimahullah, laisa fi wujubi as-sadaqati fil 'asali khabarun yathbut. Tidak ada dalil yang thabit pada zakat asal, tentang kewajiban zakat madu. tidak ada dalil yang sabit, dalil yang sahih tentang wajibnya zakat pada madu. Maka ini kesimpulan, zakat al-asl, zakat pada madu, tidak ada zakat pada madu. Namun hendaknya seorang membeli kelebihan harta, walaupun tidak terkena kewajiban zakat, tentunya dia harus gemar berinfak dan bersedekah dari apa yang telah Allah bukakan bagi dia dari rizki. Kemudian masalah al-khamisah pada zakat ar-rikaz, dan insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, itu zakat ar-rikaz harta karun, harta penemuan. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Dan mungkin sebelum mengakhiri, beberapa hari ini insyaAllah dars-dars sana ana liburkan sementara. Besok libur dan hari Jumat insyaAllah libur. Nanti dilihat insyaAllah diumumkan hari Senin atau hari Selasa depan. InsyaAllah diumumkan jika ada, jika sudah bisa masuk. Ada berapa yang harus diselesaikan. طيب الى هنا نعتذر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.